hilang, yang tersesat. Fatama'ara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Lalu beliau bersabda, "Malaka walaha ma'aha hidha'uha wa siqa'uha taridul ma'a wa ta'kulus syajar." Mengapa kamu harus menanyakan unta yang ditemukan, padahal unta itu memiliki kuku yang kuat, kemudian memiliki perut yang menampung air yang banyak untuk makanannya. Ia bisa datang ke tempat air dan bisa mencari rumput sendiri. Maka ini hadis yang sahih di antara kaidah yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap barang temuan. Memang barang yang ditemukan oleh seseorang di jalanan itu bisa bermacam-macam. Bisa berupa barang yang tahan lama dan bisa berupa barang yang cepat basi atau cepat rusak. Bisa berupa barang yang amat berharga, bisa berupa barang yang sepele. Bisa berupa benda mati, bisa berupa makhluk hidup seperti hewan atau anak manusia. Nah, maka memperlakukannya tentu saja berbeda sesuai dengan jenis apa yang ditemukan tersebut. Kalau berupa benda-benda berharga yang bisa bertahan lama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ia mengumumkannya 1 tahun. Kemudian menjaga memelihara ciri-cirinya, sehingga apabila ada orang yang mencari kehilangan barang tersebut, ia mengenalinya kemudian memberikannya. Dan kalau tidak, maka dalam 1 tahun itu, sabda Rasulullah, ia berhak untuk menggunakannya, untuk memakainya. Kemudian apabila barang-barang tersebut berupa makanan atau uang yang tidak terlalu besar, dan itu adalah bisa dimanfaatkan oleh si penemunya dengan catatan bahwa seandainya ada orang yang mencarinya atau ada orang yang menanyakannya, ia pun sanggup menggantikannya dengan barang yang sejenis atau dengan harga yang senilai, maka tidaklah mengapa ia menggunakannya itu. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas, beliau berkata, "Maran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitamratin fit tariq qala laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha." Kata Anas, Rasulullah pernah lewat menemukan beberapa biji kurma di jalan. Mungkin ada orang yang terjatuh sehingga kurma-kurma tersebut tergeletak di jalan. Maka Rasulullah bersabda, "Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma-kurma ini adalah dari harta zakat, niscaya aku akan mengambilnya dan memakannya." Nah, ini artinya bahwa jika barang-barang tersebut, makanan tersebut tidak terlalu besar nilainya, andai pun ia memakannya, memanfaatkannya, ia dengan mudah bisa menggantikannya. Tidaklah mengapa ia menggantikannya. Tidak mesti ia menunggu mengumumkan sampai 1 tahun. Ya, tentu saja keburu busuk makanan tersebut. Demikian pula kalau seorang menemukan barang yang berharga yang tidak terlalu besar, kemudian ia sanggup dengan mudah menggantikannya, tidaklah salah kalau dia memanfaatkannya untuk kemudian siap menggantinya. Adapun kalau yang berkaitan dengan menemukan seorang anak manusia yang mungkin sengaja dibuang, seperti sering terjadi ada bayi yang dibuang, atau seseorang menemukan anak yang tersesat, nah bisa saja dalam kondisi tertentu atau di tempat tertentu hal-hal seperti itu terjadi. Umpamanya dalam situasi terjadi kentingnya bencana alam seperti tsunami, peperangan dan lain sebagainya, maka terjadilah orang yang kehilangan anaknya atau menemukan bayi yang belum bisa diajak bicara siapa orang tuanya, asal usulnya. Maka termasuk kewajiban umat manusia wabil khusus orang-orang mukmin untuk mereka memungutnya, kemudian membiayai hidupnya, kemudian mendidiknya dengan sebaik-baiknya, karena ini termasuk ke dalam wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, hendaklah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta, demikian pula Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Sulaim. Ia berkata, wajadtu malqutan fa'ataitu bihi Umar bin Al-Khattab faqala muraiki ya amiral mu'minin innahu rajulun salihun. Faqala Umaruk akadhalika huwa? Qala na'am. Faqala Umar bin Al-Khattab idhhab fahuwa khurun walaka wala'uhu wa 'alaina nafaqatuh. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ia adalah seorang laki-laki, anak laki-laki yang baik. Lantas Umar berkata, apakah ia memang keadaannya seperti itu? Maka jawab Uraifi, ya betul. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Salim, bawalah ia pergi dan ia sebagai orang yang merdeka. Dan ia harus berwali kepadamu, sedangkan biaya hidupnya ditanggung oleh kami. Hadis ini atau asar dari Umar bin Khattab ini menjelaskan seseorang yang menemukan anak yang masih kecil yang mungkin sengaja dibuang orang tuanya atau tersesat dari orang tuanya yang belum bisa diajak bicara. Maka Khalifah Umar memerintahkan untuk dipeliharanya dan diperlakukan sebagai orang merdeka. Jangan dijadikan hamba sahayanya. Kemudian Umar bin Khattab menjanjikan bahwa dari uang negara, dari Baitul Mal untuk pembiayaan hidup dari anak tersebut. Dan status kewaliannya ada pada orang yang memeliharanya, orang yang memungutnya. Demikianlah rekan dokter sekalian sebagai mukaddimah pada perjumpaan kita pagi hari ini. Di hadapan saya juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang kurang lebih ada 20 SMS. Dari beberapa pertanyaan ini mungkin kita akan memilih beberapa pertanyaan yang masuk dari rekan dokter. Yang pertama ini dari di 0813-8699-7 sekian-sekian. Apakah derajat hadis yang memerintahkan memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan dan sebagainya, bahwa itu dibatasi paling lama 40 hari, apakah hadis itu sahih atau tidak? Berkenaan dengan hadis ini, hadis tersebut adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ia berkata, wukita lana fi qasi syarib wa taqlimil adfar wa nitfil ibti wa halqil anah alla tutraka aktsara min 40 lailatan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, kami telah diberi waktu untuk mencukur kumis, kemudian memotong kuku, kemudian membersihkan bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, agar jangan dibiarkan lebih dari 40 hari, 40 malam. Ini adalah di antara sunnah ya, membersihkan, atau yang disebut dalam istilah hadis dengan sunanul fitrah, di antara sunnah-sunnah kebersihan. Tetapi pembatasan 40 hari ini tentu saja bukan pembatasan yang baku, bahwa kalau lewat dari 40 atau kurang dari 40 itu tidak baik sehingga berdosa. Tentu ini adalah bersifat ancuran saja. Jadi memang sahih hadis yang menganjurkan seseorang menjaga kebersihan dirinya, terutama dalam mencukur kumisnya dan menggunting kuku, membersihkan bulu kemaluan, membersihkan bulu ketiak dan sebagainya, itu adalah paling lama jaraknya, itu adalah 40 hari. Demikian di 08138699 sekian. Kemudian pertanyaan berikutnya, rekan dokter sekalian, dari Bapak Nasrudin di PHP. Apakah kalimat la ilaha illallah berulang kali dibaca termasuk ke dalam tuntunan wirid ba'da sholat wajib? Tidak ada keterangan hadis yang datang dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan berwirid dengan sebanyak-banyaknya ucapan la ilaha illallah ba'da sholat yang wajib. Namun yang datang hadis dari Nabi secara sahih diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla ashri riqabin, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, wa muhyat anhu mi'atu sayi'ah, wa kanat lahu khirzan minas syaitan yaumahu dhalik hatta yumsi, walam ya'ti ahadun abdola mima ja'a bihi illa rajulun amila aksaru minhu. Barang siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, maka ia mendapat pahala seperti orang yang memerdekakan 10 hamba sahaya. Ini betapa besarnya orang memerdekakan seseorang dari perbudakan. Nah, ini anjuran yang keras sekaligus janji pahala yang besar bagi orang-orang yang membebaskan manusia dari ketertindasan, dari perbudakan, terutama di zaman mana waktu itu masih berlaku perbudakan. Lalu akan dicatat baginya 100 kebaikan, sabda Nabi, wa muhyat anhu mi'atu sayi'ah, dan akan dihapuskan darinya 100 dosa, dan akan dijadikan baginya sebagai pelindung, benteng dari gangguan-gangguan syaitan sepanjang hari itu sampai sore hari. Ini menunjukkan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya itu adalah di pagi hari. Dan tidak ada seseorang yang melakukan yang lebih baik daripada itu, illa rajulun amila aksara minhu, kecuali seseorang yang bisa melakukan lebih banyak daripada itu. Jadi artinya ucapan 100 kali itu bukan suatu hitungan tetap, tetapi menunjukkan jumlah yang banyak, maka semakin banyak semakin baik. Jadi ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu diantara ucapan-ucapan zikir yang sebaiknya dilakukan sebanyak-banyaknya di waktu pagi maupun di waktu sore atau kapan saja. Adapun mengkhususkan ba'da sholat wajib umpamanya dengan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya atau la ilaha illallah saja, tidak ada kekhususan seperti itu. Yang terkait dengan wirid ba'da sholat adalah sabda Nabi setelah orang bertasbih, bertahmid, bertakbir masing-masing 33 kali, lalu kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu ba'da sholat itu satu kali, maka menjadi 100 kali jumlahnya. Maka sabda Rasulullah, siapa yang bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, lalu diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setelah sholat yang fardu satu kali mengucapkan demikian, sehingga 33 kali 399 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu kali menjadi 100. Maka sabda Nabi, muhyat anhu khotoyahu walau kana misla zabadil bahri, akan dihapuskan baginya dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih lautan, yaitu selama bukan dosa-dosa yang besar. Demikian dengan Pak Nasruddin di PHP. Yang ketiga, rekan daktar sekalian, ini dari Bapak Yuda. Apakah orang yang masbuk mendapati imam dalam tasyahud akhir, ia harus melakukan tasyahud akhir pula, ataukah cukup dengan duduk tawaruk, duduk iftirash ya, pada duduk rakaat kedua? Tidak ada penjelasan yang rinci dari hadis Nabi tentang hal ini. Hanya ada hadis-hadis yang bersifat umum seperti sabda beliau dalam muttafaq alaih, idza ait ataitum ilal masjidi fa'alaikum bisakinati wal waqar, kalau kalian datang ke masjid hendaklah dengan tenang dan mantap. Wa ma adraktum fa'atimu wa ma fatakum, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu, apa yang kalian dapatkan dari imam ya ikutlah sholat bersamanya, dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah. Kemudian di hadis yang lain riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah bersabda, man wajadani raki'an au qa'iman au sajidan falyakun ma'i ala halillati ana 'alaiha, siapa yang mendapati aku sedang ruku atau sedang berdiri atau sedang sujud, hendaklah bersamaku dalam keadaan apa yang aku kerjakan. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal, Rasulullah bersabda, idza ata ahadukumus salat wal imamu ala halin falyasna kama yasna'il imam, jika kalian datang kepada salat sedangkan imam dalam suatu posisi, hendaklah kamu lakukan kama yasna'uli imam, sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Jadi imam sedang sujud, sujud, sedang ruku-ruku, sedang tasahud, tasahud. Maka dari hadis-hadis ini diambil pemahaman bahwa apa yang kita dapatkan dari imam dalam berjamaah, lakukanlah oleh kita sesuai dengan apa yang dilakukan imam, termasuk dalam tasyahud akhir, ya kita ikuti kedudukan tasyahud kita, posisinya seperti tasyahud akhir, walaupun kita baru rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua. Kemudian yang keempat, rekan dokter sekalian, ini dari Bapak Ahmad DS. Pada rakaat yang ketiga atau keempat, seorang makmum apakah membaca atau diam saja? Pada rakaat yang kedua dan ketiga dan keempat dalam sholat berjamaah, seorang makmum tetap dia wajib membaca Fatihah sendiri ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Dan yang terakhir, yang kelima, dari Ibu Mi'ah di Bantar Gebang. Ibu Mi'ah di Bantar Gebang, apakah boleh seseorang anak yang memberikan infak kepada orang tuanya, tapi hasil dari perdukunan. Niat baik tetapi dengan hasil yang buruk ya. Tentu saja tidak dibenarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib." Sesungguhnya Allah ini adalah suci, mencintai yang suci, wala yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima suatu amal kecuali dari hasil yang baik pula. Apalagi ini hasil dari sebuah praktek yang syirik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang. Naha Rasulullah an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah melarang seseorang dari memakan hasil penjualan anjing, dan melarang dari upah peracuran, dan melarang dari upah perdukunan. Demikian rekan daktar sekalian, beberapa pertanyaan yang masuk ke kami melalui layanan pesan singkat. Kita masih mempunyai beberapa waktu untuk memberi kesempatan rekan daktar yang sudah siap di ujung telepon dengan pertanyaan-pertanyaan. Kami persilakan rekan daktar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa nih, Pak? Abdul Haris, Pak. Pak Abdul Haris. Iya. Di mana, Pak? Di Mutiara Gading. Oh, iya, Pak. Silakan. Namanya tentang salah Ustaz ya. Iya. Yang Ustaz tadi jelaskan. Mm-mm. Maaf. Biar dikecilin dulu, Pak. Ya, sebentar. Silakan. Iya, silakan. Mm-mm. Kita mendapat imam tentang tadi rakaat akhir. Iya, betul. Ini tentang sholat subuh, Ustaz. Mm-hmm. Kita ada perbedaan ulama, kita duduk iftiras atau tawarruk itu. Mm-hmm, posisi kita gimana itu, Ustaz? Mm-hmm, betul, ya. Itu yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua, di dalam sholat itu ada seorang imam ya menggunakan dalil bahwa tidak akan mendapat tidak sah atau tidak mendapat keberkahan apabila di sesuatu berkerjaan tidak diawali dengan bismillah. Tapi di itu dia setelah takbiratul ihram, sebelum membaca ikhlas iftitah, dia itu membaca bismillah baru dulu membaca iftitah itu. Bagaimana penjelasan tentang hadis tersebut, Ustaz? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berkenaan dengan duduk di tasyahud terakhir pada rakaat sholat yang hanya dua, seperti subuh atau jumat, atau sholat-sholat sunat yang lain. Memang berkenaan dengan kaifiat duduk tasyahud pada jumlah sholat yang dua rakaat ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama fikih. Ikhtilaf ini bersumber dari perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi. Ada dua hadis yang bersumber dari Wa'il bin Hujrin dan dari Abu Humaid As-Sa'idi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi dan dari Wa'il bin Hujrin menjelaskan bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'atis saniyati, jika beliau duduk pada rakaat yang kedua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtarasa rizlahul yusra, beliau menghamparkan kaki yang kiri, lalu beliau wajalasa alaiha, duduk di atas kaki yang kiri ini, wa nasobal yumna, dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Nah, sedangkan ketika duduk wa idza jalasa fi raq'atil akhirati, apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir yang tiga atau empat, maka beliau qaddama rizlahul yusra, beliau memasukkan telapak kaki yang kirinya, kemudian wa nasobal yumna, dan menegakkan telapak kaki yang kanan, wa qa'ada ala maq'adati, dan beliau duduk ke tanah. Maka dari hadis ini ada yang memahami kalau dua rakaat itu cukup dengan ibtirosh saja, karena lafadznya juga jika duduk pada rakaat yang kedua. Ada yang memahami dilihatnya dari sudut akhirnya, walaupun dua rakaat ini adalah rakaat terakhir. Nah, dalam riwayat Imam An-Nasa'i memang ada dari Wa'il bin Hujrin yang mengisyaratkan bahwa di rakaat yang kedua memang ibtirosh. Nah, apakah itu untuk yang empat rakaat atau yang dua rakaat? Maka inilah dasar dari perbedaannya. Oleh sebab itu, seperti dalam kitab syarah Bulughul Maram Tawdihul Ahkam, pada dasarnya tidak mengapa orang melaksanakan di rakaat terakhir itu dengan ibtirosh ataupun tawaruk. Itu tidak menjadi persoalan ya, artinya boleh-boleh saja. Hanya persoalannya mana yang lebih utama dan mana yang lebih meyakinkan dia untuk diambil. Nah, bagi saya lebih merasa yakin, umpamanya lebih merasa tenang, bahwa ibtirosh itu hanya rakaat kedua pada yang empat rakaat. Dan kalau duduk menjelang salam, baik yang dua rakaat maupun yang empat rakaat, terkaitnya akan salam, maka ia duduknya lama dan tidak akan bangkit lagi, sehingga lebih layak dia duduk dengan tawaruk ya, yaitu memasukkan telapak kaki yang kiri ke bawah betis yang kanan, lalu menegakkan telapak kaki yang kanan dan duduk ke tanah. Demikian yang pertama ya, Pak Abdul Haris. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan suatu perbuatan yang tidak diawali dengan basmalah, maka ia tidak membawa keberkahan. Kulu amrin dibalin layubdawu bibasmalah bahwa aktong. Setiap perbuatan yang tidak diawali dengan basmalah, maka terputus keberkahannya atau pahalanya. Memang setiap perbuatan baik diawali dengan basmalah, itu perbuatan-perbuatan baik yang umum. Tapi kalau suatu perbuatan baik itu tuntunan ibadah yang sudah ditetapkan awal dan akhirnya, ya tentu tidak lagi diawali dengan basmalah yang umum, melainkan yang khusus. Seperti kita mau sholat, maka tidak berlaku lagi bahwa kita mau sholat sebelum takbiratul ihram diawali dengan basmalah. Demikian pula kita mau berkhutbah umpamanya diawali dengan basmalah, karena Rasulullah SAW itu memulainya berkhutbah, berceramah dengan tahmid, dengan alhamdulillah. Demikian pula ketika Rasulullah sholat, maka diawali dengan takbiratul ihram, lalu dengan iftitah, tidak dengan basmalah dulu. Nah, jadi ini konteks perbuatan baik, ibadah-ibadah yang sudah baku. Penentuan awal dan akhirnya sudah jelas, maka tidak lagi berlaku hadis segala perbuatan yang bermanfaat tidak dengan diawali basmalah, itu jadi sia-sia atau jadi kurang berkah. Nah, maka berdalil dengan hadis itu, sehingga memulai basmalah dulu sebelum takbir atau basmalah lagi sebelum ini menjadi tidak tepat ya, jadi salah istinbatnya. Demikian rekan dakta, kami memberi kesempatan berikutnya kepada rekan yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Umi Zaki. Iya, Umi Zaki di mana? Di Bintara. Iya, silakan ya Bu. Ustaz, saya mohon dijelaskan baik di Al-Qur'an maupun hadis tentang hitam bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ya, itu aja Ustaz. Baik, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ummu Zaki di Bintara. Jadi pertama berkenaan dengan khitan, memang tidak terdapat secara nas langsung dari Al-Quranul Karim. Yang ada dari hadis Nabi yang sahih seperti riwayat Muttafaq alaih. Rasulullah bersabda, Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanina sanatan bil qaddum. Nabi Ibrahim itu, sabda Nabi, berkhitan dalam usia 80 tahun. Dan itu dengan kapak gitu kan, khitannya itu. Ada yang menafsirkan bil qaddum itu, artinya qaddum itu bukan kapak, tapi suatu nama tempat beliau. Ini menunjukkan syariat khitan sudah ada semenjak Nabi Ibrahim, dan Al-Quran memerintahkan wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah oleh kamu ajaran agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, maka berkhitan di antara syariat umat Nabi Muhammad yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Kemudian berkenaan dengan khitan itu sendiri, Rasul bersabda, khomsun minal fitrah. Dalam Sahih Muslim, lima dari kebersihan adalah al-khitanu. Nah, di antaranya berkhitan. Kemudian taklimul adfar, menggunting kuku. Kemudian memotong rambut kumis. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Kemudian membersihkan bulu ketiak. Nah, ini semuanya bagian dari fitrah, kesucian. Termasuk di dalamnya khitan. Kemudian di dalam hadis Bukhari juga dikatakan, idal taqal khitanani, jika dua yang dikhitan bertemu, faqad wajabal ghuslu, maka ia wajib bersuci, wajib mandi. Nah, dari hadis-hadis ini dipahamilah bahwa khitan itu berlaku bagi kaum laki-laki maupun kaum wanita, walaupun berbeda caranya, ya. Nah, adapun mengenai hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah muakkadah? Sebahagian ulama menghukumkan kepada wajib, sebahagian menghukumkan sunnah muakkadah. Namun pada prinsipnya, perintah tersebut harus dilaksanakan, apakah jatuhnya kepada wajib atau pada sunnah muakkadah. Nah, ini karena memang berdasarkan teks-teks hadis tadi atau nas hadis tadi, tidak ada yang dengan lafaz amr, yaitu dengan lafaz upamanya khitankanlah, tetapi dalam bentuk khobar. Nah, bentuk khobar itu bisa lebih kuat maknanya dari perintah, karena menunjukkan sudah suatu kebiasaan. Tetapi sebaliknya juga itu hanya menunjukkan suatu makna anjuran. Nah, inilah di sini letak perbedaan para ulama di dalam menetapkan status khitan itu wajib atau sunnah muakkadah. Maka terlepas dari itu, menghindari dari perbedaan pendapat, maka dikhitankanlah setiap orang itu. Demikian ya Ummu Zaki di Bintara. Kita punya kesempatan satu penanya lagi, rekan-rekan sekalian. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Yanto, Pondok Ungu. Oh, silakan Pak Yanto, ya. Apa ini hukumnya tawaf ataupun tabungan wafat itu saat jadi kita nabung suatu saat kalau ada kematian kita ikut dapat bantuan santunan gitu. Tabungan kematian gitu ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, Pak, ya. Dengan Bapak Yanto di Pondok Ungu, seseorang menyimpan sebahagian dari hartanya dengan harapan kalau nanti dia meninggal tidak menyusahkan keluarganya. Tentu saja itu suatu yang boleh-boleh saja, selama dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i, ya. Bukan dengan cara umpamanya asuransi kematian yang mengandung spekulasi, mengandung gambling, mengandung semangat judi. Nah, tidak boleh. Dia menabung umpamanya hanya 100 ribu, tapi ingin mendapatkan nanti puluhan juta. Nah, dengan cita-cita atau harapan seperti itu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada 10 orang berkumpul lalu masing-masing menitipkan uang untuk kalau nanti saya meninggal, bahwa dari uang inilah diambilkan. Dari 10 ribu yang dia tabungkan, maka 8 ribu itu menjadi tabungannya dan 2 ribu dia akadkan sebagai tabaru, sebagai derma kepada saudaranya. Nanti kalau saya kalau kamu meninggal duluan, maka uang yang 2000 saya itu hak kamu, silahkan pakai. Nah, sebaliknya yang lain juga demikian. Ini adalah hal-hal yang dibolehkan secara syariat, ya, dengan cara-cara yang jelas, tata caranya, akadnya, dan tidak mengandung unsur maisir di dalamnya. Demikian rekan dokter sekalian, nampaknya waktu juga yang harus memisahkan kita. Insya Allah pada kesempatan lain kita